bersama. Aku akan setia menunggu hingga kau kembali padaku. Oh, tak ingin menjadi rintang di hidupmu. Tetaplah engkau jalani apa yang kau mau. See.